Konsultasi Syariah. Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِي فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ ذَهَبٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan satu dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan satu gunung emas di dalam perjuangan فِي سَبِيلِ اللَّهِ Status hadis. Kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah duga, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis." Lalu beliau bersabda, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya adalah mentauhidkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak menjawab. Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku. Namun jawaban beliau adalah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya. Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan bukan mereka yang merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.